malam ini ku tak bisa tidur, memikirkan kamu yang di sana. Apakah kau baik-baik saja? Tuhan, ku hanya ingin tahu kabarnya. Di bawah bulan purnama, kita pernah berjanji bersama sehidup semati. Temani aku di sini, namun apa daya tanganku tak sampai menggapaimu. Takdir tak berpihak padaku untuk mempertahankanmu. Semoga kau bahagia hidup bersamanya. Harusnya ku bisa sadar diri, aku sudah punya kekasih hati. Tapi tak ada salahnya bila ku merasakan rindu, rindu kamu yang pernah jadi milikku. Di bawah bulan purnama, kita pernah berjanji bersama sehidup semati. Temani aku di sini, namun apa daya tanganku tak sampai menggapaimu. Takdir tak berpihak padaku untuk mempertahankanmu. Semoga kau bahagia hidup bersama. Semoga kau bahagia hidup bersamanya.